إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وقصونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, tahu-tahu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena atas limpahan rahmat-Nya pada siang hari ini. Di tengah kesibukan kita masing-masing, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari ini dan juga pada waktu yang telah lampau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah dengan penuh kesungguhan kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya hanya dengan takwa sajalah kita bisa berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan kita semua dalam meniti kehidupan dunia yang fana ini, yang kita rasakan tidak semakin mudah oleh karena berbagai tantangan yang kita hadapi. Dan dengan takwa pula lah kita bisa berharap mendapatkan tempat yang terbaik insyaallah kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim sesungguhnya life map kita atau peta jalan hidup kita itu sudah sangatlah terang benderang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Mu'minun mulai ayat 12 sampai 16. Yang tadi saya bacakan di awal khutbah ini, ada tiga tahapan di dalam peta jalan hidup kita. Yang pertama adalah tahap kelahiran, yang kedua kematian, dan yang ketiga adalah kebangkitan. Pada tahap kelahiran, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan amat sangat rinci, diawali dari bagaimana kita awalnya adalah sebagai nutfah, kemudian menjadi alaqah, mudghah, idhamah, dan dari idhamah itulah kemudian Allah menciptakan sesuatu yang baru. Itulah yang kemudian terlahir menjadi diri kita semua. Ayat semacam inilah yang menyadarkan Dr. Gary Miller, seorang ilmuwan asal Kanada yang sejatinya asalnya adalah seorang misionaris dalam usaha untuk mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran untuk dia tunjukkan guna meningkatkan derajat agama yang dia peluknya dan kitab Injil. Tapi yang terjadi justru semakin dia mempelajari Al-Quran, dia mendapati bukan kelemahan tetapi keunggulan-keunggulan dan kekuatan-kekuatan. Dia berjumpa dengan surat An-Nisa ayat 84 yang menyatakan afala yatadabbarunal Qur'an, apalah kau tidak mempelajari Al-Qur'an, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai dia Al-Qur'an itu datang bukan dari sisi Allah, maka kau pasti akan dapati di dalamnya ada ikhtilaf yang banyak atau perselisihan yang banyak. Baik perselisihan di antara atau antar ayat maupun perselisihan dengan apa yang kita sebut dengan sains modern. Dr. Gary Miller melihat bahwa banyak sekali ayat yang di antaranya ayat ini surat Al-Mumin ayat 12 sampai 16, khususnya ayat yang menceritakan tentang proses pertumbuhan janin yang kemudian terkonfirmasi oleh sains modern. Jamaah sekalian, setelah karena itulah maka Gary Miller kemudian mengambil kesimpulan bahwa Al-Qur'an ini betul-betul otentik firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah ucapan Muhammad atau bikinan Muhammad sebagaimana sementara kalangan menudingnya sejak dari dulu hingga sekarang. Jamaah sekalian, andai kita tidak membaca ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, 15, maka kita pun tetap akan tahu bahwa kita ini lahir dan kemudian sekarang kita hidup, lalu nanti suatu ketika kita tidak tahu akan mati. Andai kita tidak membaca ayat ini. Tetapi karena kita membaca ayat inilah, surat Al-Mu'minun ayat 16, kita tahu bahwa setelah mati nanti kita akan dibangkitkan. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Jamaah sekalian, kita akan dibangkitkan pada yaumul ba'ts, pada hari kebangkitan, dan dari sana kemudian manusia akan terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan ashabul yamin dan yang kedua adalah ashabus simal. Ashabul yamin, ashabul jannah. Ashabul yamin golongan kanan ialah para penghuni surga. Wa ashabus simal golongan kiri ialah ashabun nar, para penghuni neraka. Tidak ada golongan yang ketiga. Memang ada yang disebut ashabul araf, yaitu mereka yang tidak masuk neraka tapi belum masuk surga. Tapi dalam riwayat ceritakan bahwa mereka pada akhirnya juga akan masuk surga. Jamaah sekalian, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita yang sekarang sedang menjalani fase yang kedua setelah kelahiran bisa memastikan bahwa nanti setelah kita dibangkitkan itu kita bisa menjadi bagian dari ashabul yamin. Apa jaminannya? Hal apa yang bisa memastikan kita bahwa kita ini akan menjadi bagian dari ashabul yamin? Jamaah sekalian, hanya satu cara kita memastikan hal itu. Apa itu? Yakni dalam kita menjalani kehidupan ini, kehidupan yang sementara ini, kita menjalaninya sesuai dengan misi penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa kita ini diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Bagus kita mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Malik mengenai ibadah ini. Kata beliau, ala ibadah itu hiya, ibadah itu adalah taatullah, taat kepada Allah. Wa khudu'u lahu, tunduk kepadanya. Wa tizamu ma syara'ahu minad din, dan berpegang teguh kepada apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam agamanya, di dalam agama Islam. Jadi tegasnya ibadah itu adalah ketika kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan. Ketaatan itu artinya kita menjadikan syariah itu, atau kita selantiasa terikat kepada syariah dan menjadikan syariah Islam itu sebagai tolok ukur perbuatan kita. Ketika kita bangun tidur sampai tidur kembali, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan menjadikan syariah itu sebagai miqyasul a'mal kita atau tolok ukur perbuatan kita, maka insya Allah itu adalah ibadah. Teman-teman sekalian, oleh karena itu penting sekali kita yang sekarang sedang menjalani fase yang kedua kehidupan, dan ini akan menentukan nanti bagaimana keadaan kita di akhirat, itu memastikan bahwa kita ini betul-betul terikat kepada syariah pada seluruh aspek kehidupan kita, pada seluruh keadaan hidup kita. Penting untuk kita memastikan itu dalam kehidupan pribadi, bagaimana ibadah kita, bagaimana makanan minuman kita, bagaimana pakaian kita, bagaimana akhlak kita. Begitu juga bagaimana muamalah kita. Dengan satu keyakinan bahwa kalau kita terikat kepada syariah dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan mendapatkan maslahat atau kebaikan. Itu yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan satu hukum syariah lalu kita diwajibkan untuk terikat kepadanya dan ketika terikat kita mendapatkan keburukan. Tidak mungkin. Pasti akan mendapatkan kebaikan. Dari situlah maka para ulama kemudian mengeluarkan satu kaidah yang berbunyi haitsuma yakunu syar takunul maslahat. Di mana di situ ada hukum syara, maka di situ ada maslahat, di situ ada kebaikan. Pasti, ini akidah. Jadi semakin kita terikat kepada syariah, maka semakin kemaslahatan itu akan kita terima. Sebaliknya, kalau kita melanggar syariah, bukan kemaslahatan yang kita dapatkan, tetapi keburukan, mafsadat, kerusakan. Seberapa besar kerusakan tergantung. Kalau pelanggaran terhadap syariah itu dilakukan oleh orang per orang, maka kerusakan hanya pada orang per orang, paling jauh pada keluarga. Tapi kalau pelanggaran terhadap syariah itu dilakukan oleh satu komunitas, satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, maka mafsadatnya itu juga akan menimpa negara itu, masyarakat itu, komunitas itu. Ya, mas sekalian, ini kunci-kunci yang mestinya kita pahami dan kita pegang di dalam jalan kehidupan ini agar kita bisa memastikan sekali lagi kelak bakal menjadi bagian dari ashabul yamin. Bahwa setiap ketaatan akan maslahat dan setiap pelanggaran itu pasti akan menimbulkan mafsadat. Karena itu sekali lagi penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita senantiasa terikat pada syariah atau kepada syariah pada seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Dalam ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, juga dalam muamalah, dalam ekonomi, pun dalam politik. Ya mas sekalian, keterikatan kita kepada syariah di bidang politik ini hari itu makin diperlukan. Jadi hari makin diperlukan. Sebenarnya dari dulu juga diperlukan, tapi makin hari khususnya di Jakarta makin diperlukan. Secara teoritik, mestinya calon gubernur kafir ini tidak terpilih. Mestinya. Andai seluruh umat Islam yang menjadi warga dari wilayah ini itu berpegang teguh kepada ketentuan syariah. Syariah tentang apa? Tentang bagaimana kita memilih pemimpin. Jelas sekali syariah mengatakan haram memilih pemimpin kafir. Jelas sekali. Jelas sekali. Saya kira kita semua sudah tahu itu dalil-dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang yang beriman, janganlah kau menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai awliya, jamak dari wali. Kita mau artikan apa wali itu? Monggo saja. Ada 16 arti paling tidak itu wali di dalam Al-Qur'an. Ada teman dekat, ada pelindung, ada penolong, ada pemimpin. Tapi kalaulah mau diartikan sebagai teman dekat sebagaimana sebagian mereka mengatakan, itu tidak akan menghilangkan substansi dari larangan atau haramnya memilih pemimpin kafir. Sebab ada banyak ayat-ayat yang menegaskan hal itu. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 141. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan menjadikan orang-orang kafir menguasai orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat ini adalah dalil yang sangat jelas tentang haramnya menyerahkan budak muslim kepada tuannya yang kafir. Mengapa? Kalau diserahkan maka dia akan dikuasai oleh orang kafir dan itu tidak boleh. Lalu penjelasan Imam Ibnu Katsir ini dielaborasi secara lebih luas oleh para ulama yang menulis kitab mengenai politik fikih siasat seperti Al-Mawardi dalam Al-Hamu Sultania atau Dr. Mahmud Al-Khulidi dalam Hawaid Nidomil Hukmi Fil Islam, bahwa kalau menyerahkan budak muslim kepada tuannya yang kafir saja tidak boleh, apalagi ini bukan budak tapi orang merdeka, bukan satu tapi ribuan bahkan jutaan. umat Islam di Jakarta ini konon jumlahnya 85%. Penduduk Jakarta katakanlah 15 juta kalau siang, kalau malam 10 juta, berarti ada 8,5 juta. Maka tentu lebih tidak boleh lagi menyerahkan. Kepemimpinan adalah jalan yang paling nyata penguasaan orang kafir terhadap muslim. Karena itu haram. Jamaah sekalian, para ulama ketika berbicara tentang politik itu menyebut di dalam syarat-syarat pengangkatan seorang pemimpin itu yang disebut dengan syurutul iniqat, syarat pengangkatan. Itu ada 6. Yang pertama selalu disebut itu muslim. Muslim. Berikutnya laki-laki balig, merdeka, adil, mampu. Apa yang dimaksud dengan syurutul iniqat? Syurutul iniqat adalah syarat pengangkatan yang ketika satu saja dari 6 itu tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh dipilih sebagai pemimpin. Kafir tidak boleh, perempuan sebagai khalifah tidak boleh, anak kecil belum balig tidak boleh, budak tidak boleh, pendosa tidak boleh, tidak mampu tidak boleh. Yang sekalian, jadi sebenarnya ini kita punya urusan itu simple. Dan sebenarnya urusan kita di mana-mana dalam berbagai aspek itu juga simple. Andai kita ini terikat kepada syariat, selesai itu. Tapi karena ada sebagian dari umat Islam yang abai terhadap syariah, maka nyatalah putaran pertama dia dapat 43%. Dari sebuah lembaga survei kita dapat data non-muslim itu cuma 16. Berarti ada kurang lebih sekitar 26-27% dari pendukung mereka dia itu adalah muslim. Jamaah sekalian, ini yang kita hadapi sekarang ini. Karena itu, mengingat kembali apa life map kita dan bagaimana kita bisa meraih posisi yang terbaik di akhirat nanti sebagai ashabul yamin, itu penting sekali. Dan caranya adalah dengan terikat kepada hukum syariah. Jamaah sekalian, tadi sudah dijelaskan, kalau kita melanggar maka akan ada mafsadat. Dan kita sudah tahu semua apa mafsadatnya kalau ini calon pemimpin kafir ini terpilih sebagai gubernur. Kita semua sudah tahu. Yang sekalian, sebelum saya lanjutkan, ini bukan kampanye. Bukan. Ini khutbah. Dan khutbah itu intinya adalah mengajak orang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu taat kepada Allah. Takwa itu terikat kepada syariah. Terikat kepada syariah di bidang apapun, termasuk di bidang politik. Jangan sampai ada di antara umat Islam, apalagi yang hadir di tempat ini, yang mengatakan bahwa khutbahnya itu kampanye. Tidak. Ya mas sekalian, ini yang harus kita lakukan. Dan saya kira kita insya Allah masih punya waktu. Punya waktu. Ada putaran kedua. Dan insya Allah bukan hanya soal politik, soal-soal yang lain juga penting untuk kita teliti. Kalaulah umpamanya ada sebagian dari kita, mudah-mudahan tidak ada, yang suka cuek bebek terhadap ketentuan syariah, acuh tak acuh terhadap ketentuan syariah, maka segeralah perbaiki. Ingat, tidak ada jalan lain setelah yaumul ba'ats nanti untuk kita bisa menjadi ashabul yamin kecuali taat kepada Allah. Dan kalau tidak menjadi ashabul yamin, pilihannya cuma satu, yaitu sebagai ashabus simal, golongan kiri. Itulah ashabun nar. Ini satu kepastian. Ini bukan seperti yang dibilang oleh ibu-ibu tokoh partai politik, ini ramalan tentang masa depan. Tidak. Bagaimana disebut ramalan? Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Bukan ramalan. Ini kepastian. Gary Miller yang semula kafir aja kemudian dia yakin bahwa ini adalah sebuah kepastian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.